Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur kehadratillah subhanahu wa ta'ala dengan limpah dan kurnianya kita dapat menyambung kembali kuliah kitab Muhimah Surah Fatuyu ini. Orang ada beraya ke tak? Kita start dah. Kalau kita tak baca malam ni, bulan lepas pula. Nak? Muka surat berapa? Ada tak buat kitab? Ingat lah kita. Muka surat apa? Tak ada sekarang? Muka surat kat mana berhenti? Tak ingat lah kita. Dia tak langgar tanda. Kat mana? Tak tahu. Ya? Yeah? 12. 12. Kat mana? Dan mengeluarkan Ali Ahmad. Ke mana? Atas ki. Dan lagi seperti sabda Nabi. Baik, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mengerjakan oleh perempuan akan sembahyang yang 5 waktu dan mengerjakan akan puasa Ramadan dan memelihara ia perempuan akan faraknya dan mengikut ia akan suaminya, niscaya dikata baginya perempuan, masuklah olehmu akan syurga daripada mana-mana pintu yang kau kehendaki. Jadi sabda Nabi SAW nak menggemarkan orang perempuan ini taat kepada suami. Dalam suatu hadis Nabi kata, apabila seorang perempuan tu dia sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Dua perkara ni. Di antaranya rukun-rukun Islam. Sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan. Ada juga orang yang bernama isteri je ni tak sembahyang. Ada. Ada suami, ada anak tak sembahyang. Dan ada yang parah lagi, suami isteri tak sembahyang. Anak sembahyang. Dan ramai juga habis satu keluarga tak semayang tu. Jadi apek. Satu keluarga tak semayang. Tapi raya. Balik raya boleh ada-ada tak semayang. Tu kata. Nampak guan ni. Tak semayang tak boleh raya. Raya-raya ni Nabi kata dua hari besar dikurniakan kepada umatku. Umat Nabi ni semayang. Nampak? Man taraka salata falaysa min ummati. Barang siapa yang tidak mengerjakan sembahyang, maka bukan daripada umatku. Bila bukan daripada umat Nabi, tak ada raya. Sebab raya yang Allah beri kepada umatku. Dan sembahyang bukan umat Nabi. Jadi kalau kau perempuan, dia sembahyang 5 waktu, dia puasa bulan Ramadan, kemudian dia memelihara akan farak, maknanya dia tidak berzina, dan mengikut ia akan suaminya. Ikut suami ni bukan ikut balik kampung. Ikut perintah suami. Suami kata boleh buat, suami kata tak boleh tak buat. Tetapi perintah suami yang muafakat dengan syariat. Kalau perintah suami itu tak muafakat dengan syariat, jadi ikut. Suami suruh pakai baju t-shirt tengah pendek. Lagi patah sekali hari ni. Tak boleh. Walaupun suami suruh. Sebab apa? Pakai lengan pendek tu haram bagi orang perempuan. jika di hadapan laki-laki yang ajnabi. Fatah ni oleh 4 orang ramai, maka hukumnya haram. Suami suruh pun tak boleh taat. Kenal? Melainkan suami tu nak bunuh, baru boleh taat. Taat tu bukan kerana taatkan maksiat. Taat pada ketika itu menyelamatkan nyawa. Itu lain. Kenal? Jadi hak dok tutup kepala, hak lengan pendek, hak pakai baju ketat, dok jalan dengan laki belaka tu mungkin suami nak bunuh. Nak nanti yang dia pakai gitu. Neh? Ni. Isyarat daripada menjaga farak ini maknanya menjaga aurat. Farak ni aurat besar. Kalau lain aurat juga. Neh. Kita dok faham farak ni maknanya kemaluan. Kan? Farak bukan kemaluan. Farak ni alat kelamin. Anggota sulit. Kemaluan tu aurat. Nampak? Aurat ni ma yajibu satruhu. Nampak? Wa yahrumu kashfuhu. Perkara yang wajib kita sembunyi dan haram kita dedahkan. Bukan kemaluan saja. Jadi lengan kemaluan, betis bagi orang perempuan kemaluan, tekok pala bau kemaluan. Ramanya orang perempuan menunjukkan kemaluannya di khalayak ramai. Tahu tak? Sebab apa dia? Sebab benda tu aib. Kalau orang tengok aib, lengan bini kita kalau orang tengok aib, bini kita kalau orang tengok, kita mesti air. Kalau kita tak air, kita tak ada batu. Jenis bukan orang liang api. Nah, seorang suami dia berasa air. Kalau isteri dia buka peha, buka betis, selok kain lengan pendek, pusat jilai, punggung puing, luar ketat, suami dia mesti air. Sebab aurat juga pada lorah bermakna al-aibu, perkara yang kalau orang tengok air. Nampak? Jadi sebesar-besarnya farak. Nah. Dan mengikut dia akan suaminya. Suami kata mari raya balik rumah rumah aku tahun ni. Balik rumah tak mau. Boh nak balik rumah mak aku pula. Tak boleh kata gitu. Taat suami. Walaupun tiap-tiap tahun balik rumah mak suami, kena balik. Faham? Tapi suami dia tak buat gitu. Dia gilir. Tapi kata takdir kata, tahun lepas balik rumah mak suami lah. Tahun ni nak balik rumah mak suami pula. Jadi kata apa isteri? Wajib kena taat. Tambah taat jangan berlaki. Tambah taat jangan nikah. Tambah taat duduk sedekah diri pak mampu. Faham? Bila mu nak nikah, mu kena wajib taat peraturan nikah. Di antara peraturan nikahnya, wajiblah taat perintah suami selama mana perintah itu tidak maksiat pada Allah. Tapi Allah pesan pula wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Menggaul dengan isteri ni biar baik. Mana kali balik rumah mak, rumah mak, mak mak dia kena balik juga lah. Itu maksud itu, tapi fardu takdir. Nah. Ada yang jenis dia tak mau balik rumah mak suami, rumah ayah suami. Jadi suami balik seorang. Dia. Nah, nak kata benda dia pegawai besar juga. Bini pegawai besar. Dah kenal ke ayah ke mak. Ha. Jadi suami balik dia yang anak-anak. Dalam puan mana? Puan tak balik. Dia raya. Aku raya ada halah di tulah bini lah. Suami pula. Tukar susu. Nah. Ramah. Nyakit lagu ni. Nah. Ha. Niscaya dikata baginya perempuan masuk olehmu akan syurga daripada mana-mana pintu yang engkau kehendaki. Udkhuli ayyaba bin syi'ti. Masuklah engkau ayyaba bin mana-mana daripada pintu minal jannati daripada syurga syi'ti yang engkau kehendak. Kalau lapah matang bahasa Arabnya. Mana orang perempuan ni kalau semayang 5 waktu puasa bulan Ramadan, jaga aurat dan taat suami, maka boleh pilih pintu mana-mana. Sedangkan pintu syurga ni dia syarat dipilih. Orang yang kuat puasa sunat masuk pintu ni. Orang yang kuat selawat masuk pintu ni. Orang yang mati syahid masuk ke pintu ni. Tapi orang perempuan lebih lagi. Dia taat suami dia. Ayya baba maknanya mana-mana daripada pintu yang kau kendaki mu masuk ah. Maknanya kalau masuk ke mana-mana boleh orang besar tu. Nah. Ha. Kita naik kapal terbang, kita turun ah. Buat sakit. Dia ada dua lorong. Lorong VIP je. Betul tak? Dari kapal terbang tu masuk ke VIP. Nah. Balik Terengganu Melaka, tumpik lagi sama je. Tapi lorong masuk. Paksa pergi bukan VIP, cak ayam pergi. Kalau tu macam kita semua, Pak Ayam macam Daniel masuk kot ni. Pak Menteri apa semua masuk kot ni. Maknanya dia kalau masuk kot VIP, layanan hebat. Nah, katang malik eh. Juruh malik. Nah. Ha. Maka dalam surga lagi ada pintu VIP. Pak malik. Nah, jadi bila orang-orang dah besar pakat, dia nak buat kandangannya boleh buat lagi. Maka kita buat orang perempuan yang taat pada suami. Tujuan ni nak suruh rumah taat. Tapi nanti lah bayaran ketaatan tu lambat. Iaitu Allah beri syurga. Syurga-syurga ni barang kita yakin. Tetapi barang lambat. Walaupun kita yakin kita tak semua. Sebab tu kita tidur ni yang bulan Ramadan. Orang yang kuat yakin tak tidur. Nah, tak tidur. Kita yakin. Tapi tidur. Nah. Tak kuat mana. Nah. Mana kiam. Kiam Ramadan kita tak kuat mana ni. Nah. Telah menceritakan akan dia oleh Ahmad dan lagi citra Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Barang di mana ada perempuan mati ia padahal redha suaminya dengan dia dengan perempuan. Nescaya masuklah ia ke dalam syurga. Ni lagi satu keperluan yang mesti diketahui oleh orang yang bernama isteri. Hidup orang puan yang bernama isteri ni tak ada lain nak cari redha suami. Redha ni kalbu, hati. Kenapa kau redha? Hati suami tu tak marah. Hati suami tu suka. Hati suami tak cek hati. Hati suami tak tersentuh. Hati suami tak sedih, tak duka cita dengan sebab isteri dia. Hati panggil redha. Nah, mana-mana isteri yang mati suami dia redha masuk surga. Dah mana-mana isteri mati suami tak redha. Nah, isteri yang ini menyakitkan hati suami. Allah datang nak mati je mutu kapa kena tu. Nah, bisa ke puan, bisa pada ular terdung selur. Kalau terdung selur ketik kita. Nah, tak mati terdung selur. Terdung selur mati. Adat kata ya. Tapi kalau kita berah wajib hospital tak mati. Nah, kalau panjang umur. Nah, 3 hari di hospital masuk. Apa benda ni abak dia? Boleh balik rumah. Ha? Terdung selur. Nah, tak besar dengan. Tapi ketik di lidah isteri ni. Suami lari dulu, tak balik. Siapa ke cucu tak balik. Nampak? Bahaya. Ne? Tak ada air dia, air bisa tak ada. Mulut dia bisa. Nah, sekali dia kata, tu lelaki tengah suap masih, tak jadi makan nasi. Lepor pinggang, tak utuh, tembol. Hidup petang, nengung. Gulung kau daun. Faham tak? Bisa kau puan bisa. Dah katak nak kan, nak katak dengan buluh. Kalau buluh, katak dengan buluh. Nah, itu kena jaga lah. Sebab takut kita mati, suami kita tak redha. Suami kita suka. Biar je faham tanah ni. Jangan nak buluh. Nah, tak buluh. Nak redha suami. Bila suami redha, Allah redha. Nah. Nak cari redha suami, kena jadi wanita solehah. Suami beri apa-apa kena terima kasih. Kena syukur walaupun sikit, kena syukur. Jangan buat suami itu rasa marah bila duduk sama. Kenapa suami tak suka dengar? Jangan kata benda tu. Ada rapa yang berani kata. Kenapa suami dia tak berani dengar? Benda tu dia kata. Nah. Kenapa suami dia tak suka dengar? Dia akan simpan benda tu tak kata siapa bila-bila. Tapi payah nak cari dua ni. Time boleh dia kan. Saya ada kehek ni waktu dia tu. Benda tu kita kabar. Dah saya cakap ni aku tak mau dengar. Dia bahagia dengar. Panas telinga. Time balik. Saya buat tepik. Nah. Bahkan orang tua ni. Kalau masa dia balik. Dia jadi lebih derhaka kepada Allah. Daripada orang lelaki. Dia tak ada sabar. Suami dia kata tak baik tau. Mereka siapa sini lawan. Dia tak baik tau. Ya tak baik tau. Lepas. Suami kata tak boleh kata gini eh. Derhaka. Biar derhaka tau. Oh, lakuk. Mudah lakuk, saya lakuk. Lakuk. Orang puan. Habis kan? Orang lelaki ada, tangan tu payah. Ha? Ya. Siapa orang besar tak? Eh, buat ini masuk neraka yang dia pun pindah tu. Dengar dengan tu. Orang puan tak? Tak boleh ni, hey, awak lawan saya ni, masuk neraka. Ha, mu ha, sorang masuk neraka. Aku masuk neraka. Dah. Kalau gitu, tak tahu lelaki lah. Pasal duduk bersuami ya. Jadi cari penyakit. Nah, orang masuk minang macam ada. Amun nikah. Saya jadi jahat lagi kalau nikah. Amun nikah. Hidup. Nampak tengok kotak kereta. Nak belaki lalu. Nah. Tak taat pun mulut huduh. Nah. Dindukung mok ni. Nah. Batu kalau duduk tengok mok. Mok macam ke ayam gila dah. Kalau anak. Ayam ni bersuku. Ha. Kalau mok jenis dia. Adik-adik jenis dia. Kalau tengok mok. Kan? Nah. Mok macam hak bahafir kuda dah. Tocan mok. Ha. Nak lebih kurang mok. Nah. Dan lagi sabda Nabi SAW, sebaik-baik laki-laki dari umat itu yang terlebih. Baik. Iaitu yang terlebih. Baik mereka itu bagi segala perempuan mereka itu. Nabi khabar pada sahabat. Bahawa manusia yang terbaik adalah manusia yang beriman. Sahabat tanya pula. Nabi tanya pula sahabat, tahu tak? Lepas pada orang-orang beriman ni baik Tuhan beri. Manakah orang beriman yang paling baik? Kata sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Nabi pun kata, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu orang beriman, yang paling baik dengan isteri. Maknanya baik isteri ni bukan mana jadi bodoh tu. Nah, mana tak buat zalim. Tak hepat kerajaan. Ambil dengan molek kalau tak buat atau molek. Nah, baik. Nah, beri nafkah makan minum. Nah. Nah. Orang yang paling baik dengan isteri, dia adalah mukmin terbaik. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang terbaik kepada isteri dia. Kalau dia makan tom yum dengan kawan-kawan dia, so isteri dia bungkus dia tom yum. Baru tu. Nah. Ni kita bahan ayam golek. Buka rusa. Nak dengan kawan-kawan. Ikan tiga rasa. Kakak putih. Ini kita ikan selayang. Nak. Ha, tak betul. Kita sedap, dia makan sedap. Biar gitu. Dan kita beli pakaian baru, dia pakaian baru. Jangan kita amur. Nah. Dia nak benda-benda apa, kalau kita boleh tunai, kita tunai. Ha, baik. Dia kata beli kot loket je, nak makan loket. Nak, main atas saja tak kot. Berasa, nak, kosong je kita kot. Ha, kita beli tu. Nak hak berapa kandu saja. Ha, aduh tu. Ha, tak soal takwi. Dia kata beli kat dua tayar bang, kita faham empat tayar. Ha, aduh. Kalau rani pula nak lebih, dia kena beli lima tayar. Nah, siapa yang paling baik, dia yang terbaik. Nah. Pasal ada suami kedekut. Nah, suami aku beli hak bagian suami tak apa, tak bagian isteri. Payah pasal. Isteri suruh beli gelang ni seorang. Ada anak tu. Nah, aduh sikit pada bibi majikan. Ada anak tu ya. Nah, tak beli. Apa ada piti situ? Ada piti, ada piti ni. Apa tu? Dalam tak ada piti. Spoiler baru. Ah, gua belakang Wira. 700 beli spoiler. Tak buat laju, 60 kan? Bodoh punya orang. Orang bawa pakai spoiler, kita lari kereta 170 km ke atas. Nah, supaya kereta kita tak gegar, dia buat spoiler. Jadi dampak, kereta kita kemah di jalan. Kalau lari 70, raya buat spoiler lah. Bonet boleh cap, mula buat lagu. Faham? Balik tu. Nah, bukan marah. Nah, ni yang isteri minta tak beri. Nah. Bawa 60 spoiler boleh semua ikan ni. Dah laju bawa. Pagi dia tu anak. Sekadar. Sang dia ambil tu. Dia buruk. Nah. Isteri minta piti yang 40 yang. Nak beli selipar adab piti. Apa dulu. Nah. Lepas tu boleh pakai lagi. Jorang baru. Dengan mesin 600. Nah, ngai buluh eh. Mesin 400, jorang 200, 600. Anak buluh eh, betul-betul ibu. Faham tak? Kalau ngai suji boleh tahan jorang 600. Nah, boleh tahan kira. Seteri suruh beli selipar tak boleh. Nah. Tak betul kot orang lelaki. Dan sebaik-baik perempuan daripada umatku. Itu yang terbaik mereka itu bagi suami mereka itu. Boh. Isteri yang terbaik, yang pandai sekali layang suami. Dalam kampung kau tuju ni siapa dia? Ha, dia lah pandai sekali layang suami baik dah. Dia paling lebih dalam kampung. Nah, patut carilah kelebihan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Ha, ni yang kelebihan yang tidak akan bercerai tangga dengan kita. Kelebihan kita dia berubur ni dah tak kawal tu. Duk berubur hebat, berubur hebat ada benda. Duk berlawan jual anak. Haa, orang rumah belakang rumah berapa ni, nikah 8,000. Haa, kita 9. Haa, kat kiri rumah depan ni pula 10. 10 ribu. Anak lara seka 10 ribu. Kubah 4 ribu ni. Haa, tanduk setepa. Tak, mahal pada kubah. Eh. Nabi kata yang paling berkat Allah puan, yang paling murah belanja. Nah. Aitaruhunna sadaqah, yang paling murah mas kahwin. Napa? Yang paling besar keberkatan. Nak jadi apa? Nah, lapan masa orang tanya dah wani berapa awak si? Kakak dia SPM 6,000. Dia college ni. Lapan awak lapan. Nah, 8,000. Dia ingat sikit 8,000. Nah. Murah-murah ya. Berkat. Sebab suami kita walaupun dia bayar 1,000. Mas kahwin. Bulan-bulan pula. Kedai yang bidang. Nah. Cari makan, minum. Obat. Kelengkapan, rumah, pakaian, sewa, itu, ini. Habis 1,000 pula sebulan. Nah. Lagi jadi macam Cina. Cina mahal. Kalau Terengganu ni 30,000. Nak nikah. Cina. Anak dara Cina lah nikah. 30,000. Tu pun capur bodoh. 30,000. Faham tak? Kalau kau kaya anak-anak kaya 100,000 ni Cina. Dia tanya Cina. Nah. Jadi Cina ni nak bagi tinggi harga. Nah. Nabi kata, tak ada apa. Nabi kata jangan tinggi sangat, rendah-rendah je ambil berkat. Biar berkat. Tak akan. Payah nak akan. Dengar boleh pergi dengar belaka surah ni-ni. Boleh bergerak, elek kita. Pakai semula, tahun-tahun pakai. Nah. Nah, anak ketua muslimat ni kau? Sanding. Tahan tak? anak ketua muslimat sanding boleh lihat tu. Tangan ni siap lama ina macam anak uruk ni tangan. Berapa umbi kali? Tak tahu kala dulu. Dengar boleh. Pakah, sorry. Tarpang pakah. Ha, main gitu. Tamu kata, berhasil nak kata, kata masuk angin. Dah kata lah. Eh? Puan dah aku pun nak kata. Eh? Anak ketua muslim, ha? Anak orang tukang IJK, masjid surah. Incah bagian kuliah. Tanding mana ada? Bodoh. Ha, kau bodoh kan haram. Tok guru kau buat haram. Nak sanding juga, biarlah balik tu. Kau batal semayang balik tu. Tinggal mananya. Anak saudara, mak saudara tak? Sandingnya duduk lah satu biar tiga tahun. Masa dulu. Haa, benda kau boleh. Hanya kau buat, dengar tak pakai. Nah, dah saya kata ada dengar. Lepas tu payah masyarakat. Nah, dalam surah ha. Oh surah. Tak surah Wati Yasin. Nah, Pak Yasin surah pula. Sanding boleh lihat tu. Nah, degung-degang siap pasal lagu degohong. Nah, kata bodoh bangun. Pasal buat lah lagi tengok dah. Nah, mak dia kata buatlah study. Dia mau dengar dah ustaz kau nak tu kan mak. Oh apa asal kira ustaz tu. Nah. Dah kami ni nak sendiri. Nah, main tak asal kira gitu. Padang asal kira. Nah, dah dengar ada. Nah, asal kira ustaz tu bukan sama. Ustaz kau buat ustaz. Nah, bukan ada haram ni hak ustaz, hak Tuhan. Ha, bukan hak tu guru, hak Tuhan. Ittaqullaha summa kuntum. Di mana saja Nabi kata kamu berada, takut kepada Allah. Ha, itu. Nak sandi sangat, boleh duduk. Masa orang balik belakang duduk. Ramak nak tengok. Nah, tak apa, duduk situ. Ni dia orang tengok ramai berbolok wak sekali apa semua. Nah, mukhabar atas belakang kau aku jamah mu. Mu sorok kau nak guna anak guna sorok pula tak orang. Bodoh lah tu. Nah, tak sorok lah. Bukan daripada Islam, daripada Hindu. Lepas berah pun ni. Nanti apa ni tak berah. Tak boleh, haram. Kau tanya dia tu guru. Tu kata haram. Malaikat pengantin tu ayam. Boleh. Memang jenis ayam. Tak apalah tabu berah. Pasal dia apa tadi? Memang boleh tabu berah. Nah, kalau tabu bunga ni tak harum. Tabu berah ni. Ada jahiliah. Tak ada benda ni. Nah. Jadi sebaik-baik apa perempuan yang taat, yang baik bagi suami. Suami tengok dia jauh tu, suami suka dah. Senang hati suami tengok wajah isteri. Tapi kalau baru nikah senang sama. Kalau baru nikah, dia tengok isteri dia. Suka emak. Seminggu suka emak. Lepas ni, dah lah nikah kan? Seminggu baru. Masuk 2 bulan. Oh ni, makan kedah. Bini berbaik emak. Berbaik emak. Boleh. Jangan kata benda apa pun yang suami kita tak suka. Bila kita ada satu sebut kataan, suami kita tak suka, kalau boleh kita tanda di buku. Kataan ni, suami aku tak suka. Tanda di buku. Benda apa yang suami kita, kalau kita cakap, kita buat ni suka. Kita ingat, kita akan buat sama benda. Kita baru orang puas. Nah, dari segi perkataan, dari segi tingkah laku, dari segi perbuatan, dari segi akhlak. Nah, makan minum. Nah, suami suka buat gitu. Tak. Suami cakap jangan potong lain. Suami ambil dia cakap mau boleh cakap. Itu orang perempuan solehah. Nah. Ni suami tengah cakap, dia cakap. Tak reti. Suami tengah cakap, nah. Saya kan bodoh kawak kan. Jadi datang suami habis. Itu perempuan bukan solehah. Solehah suami tu api dan cakap, baru dia kata pula. Dia kata tu pula, perkataan tu dia pilih supaya tiap-tiap lapah itu tidak menyukilkan hati suami. Ha. Perempuan solehah ni dia ingat dengan janji. Kalau dia janji dia tak buat dan benda tu tidak buat. Ha. Tapi payah lah, barang payah. Nak cari mata molek pula, masuk pula, tak raka ada gerang, star pula ada. Oh payah lah. Ada gerang tapi gerang sikit. Betul dah tapi raka sikit hujung. Molek dah pula, muda sikit. Tapi kalau sempurna mata, merempang soleh. Dia cakap, suami dia suka. Dia berjalan, suami dia senang hati. Bila dia panggil suami dengan perkataan yang menggembirakan suami. Nah. Serba-serbi dia buat, suami luka mu. Ha, tu Allah. Ada 20 ribu ayah lah, hutang lah tu. Kalau ada berapa, dia payah lah. Dah? Ha. Ramah ke, oh ni lah. Oh, ayam breng. Tak ayam breng sama kita cakap dalam Nabi dia kapau kapau kapau pulau. Nah, suruh buat air mecok, suruh buat air tadi kita buat dah, suruh buat air ni ni tekak dadang siang suruh buat pulau. Ah, rek ni air bila kata depan kita bunyi dapur rek ni air masa potong dia buat seluruh gitu kan, takut kita dengar. Nah, tak kan. Orang soleh, perempuan soleh, ha, belakang kita dah ada. Kalau orang sebut dah walek ke suami dia, dia memang nak marah, nak palah-palah dia. Ha. Ha, orang puan. Ini dia value suami. Ha, tu. Nak. Ha. Dan terangkatlah bagi tiap-tiap perempuan daripada mereka itu derajat pada tiap siang dan malam. Pahala 1,000-1,000 syahid yang mati mereka itu daripada perang sabilillah. Hal keadaannya mereka itu sabar lagi kerana Allah Ta'ala. Di antara pahala-pahala besar yang dilakukan oleh anak Adam, iaitulah pejuang-pejuang yang berjuang membela agama di dalam peperangan-peperangan. Mereka ini bersabar dengan kesusahan di medan perang. Nah, banyak boleh pahala sehingga mati syahid. Maka Tuhan beri pahala banyak. Ha, pahala yang banyak bagi pejuang seperti ini Allah beri kepada orang perempuan yang terbaik dengan suami. Kalau suami duduk, dia nak pergi duduk, dia minta izin. Duduk, kita duduk seorang sini deh. Minta izin. Kalau kita makan nasi, dia tengok. Dia tunggu situ, dia lari. Ha, tanda-tanda. Dia buat nasi, kita makan. Tak, dia makan dengan anak ni. Dia makan awal. Pasal nak layak anak makan. Dia makan awal. Sekarang kita makan pula. Dia ubuk, dia tunggu situ. Ha. Ini kita tunggu. Tunggu. Makan, kita sekor itu. Dia buat kepal, ambil makan. Faham? Dia pergi masuk tengok TV tu. Riang Ria Aidilfitri. Tak? Bodoh-bodoh ke diri tengok jegek. Kawan tu boleh piti. Nah. Kita pada jalan tengok orang jegek lah TV bodoh. Nah. Tak pada pergi raya. Mah tupu, mah nak dara lagi. Cerita. Nah. Tak habis ni nanti dia balik. Mayak mu. Nah. Nak tahu nilbaw. Kalau tukang main tu, bapak pasik lah tu. Jatang tinggi, mum joget, aku menari, mum menari, aku menyanyi. Duk main gitu. Nah, habis babak, babak, habis babak, babak. Kita beraya pada tengok tu, wajah-wajah berdiri. Balik pada mayang raya, kau sadung lalu. Labu-labi. Dua jam habis itu. Habis labu-labi lah. Anita Sarawak pula. Nah. Ya. Dah bayar penghibur lagu tu. Penghibur anak isteri. Ha, tu penghibur. Isteri kita tu kalau dia solehah dia penghibur. Kali dia tengok muka artis juga. Suka tak? Seth. Tengok muka artis pujaan. Suka tak? Kaya main hidup depan kita. Suka tak? Ha. Artis pujaan apa? Minat-minat. Minat tak? Minat siapa? Kalau pelakon. Ha? Siti Nurhaliza. Ha, Siti Nurhaliza dia minat. Siti Nurhaliza main hidup depan kita, kita rasa kena. Depan TV kita tak gerak dah. Dan mari depan kita ni, Allah. Jengkrem kita. Dah bini kita lebih dah curi kalau pandang. Faham tak? Isteri kita sepatutnya memainkan peranan sebagai penghibur kita. Kalau dia reti, kalau dia reti tak jadi penghibur lah. Kita tengok muka dia juga. Nah. Patut apa kalau dia pandang, suami tengok ni seronok. Suka. Kalau nak lapar jadi kenyang. Niat makan dua bingat tengok muka bini jadi lapar balik. Nah. Dan sabda Nabi SAW. Bermula perempuan yang soleh itu lebih baik ia daripada laki-laki yang soleh. Nabi kata, perempuan yang soleh lebih baik daripada laki-laki yang soleh. Al-mar'atu salihatu khairum min al-mar'i salih. Wanita yang soleh lebih baik daripada laki-laki yang soleh. Soleh ni menapa soleh? Soleh. Soluha yasluhu. Soliha yaslah. Maknanya baik. Ya? Baik. Kalau lebah lain, lebah. Lebah lain, alim lain. Kita kena tukar. Nah, alim lain, lebah. Bagi sejik yang mahu. Tu imam, tu bila. Awak tak panggil, apa dah tu lebah. Pak lebah. Nah, soleh. Belum tentu soleh. Soleh baik. Soleh martabat tinggi. Dia lebih tinggi daripada alim. Kalau alim tu tak soleh. Kalau alim tu jahat. Tapi kalau alim soleh, lebih tinggi. Soleh ni maknanya baik berjuru. Lebah tak mesti berjuru. Nah, Tok Bilal kena takak. Tak puasa. Ada Tok Bilal kena takak, tak puasa. Nah, Tok Imam kena je. Berzina dengan bini orang. Pasal dia lebah saja. Dia tak soleh. Soleh ni baik berjuru. Sama ada alim ataupun jahil. Dia baik. Ada juga orang jahil. Baik tak? Baik. Orang alim jahat dia. Dia tak ngaji mana tapi baik. Titi orang susah tak baik. Kau ni benda hari masjid. Faham. Ratu ribu kan. Faham. Alim lain. Alim orang ada ilmu. Walaupun jahat. Cari makan. Jual agama. Tukar dengan dunia. Nah, pengampu pemerintah yang zalim. Alim. Mufti, qadi. Nah, alim. Tapi dah jahat. Soleh ni dah tak jahat. Soleh-soleh baik. Jadi kalau kita tengok orang soleh ni orang lelaki ramai. Orang puan tak ramai. Benda-benda apa pun kalau dia tu sikit mahal. Ramai laki-laki soleh. Kalau wali ramai laki. Nabi memang laki, puan tak ada. Wali ada puan tapi laki paling ramai. Soleh ramai laki. Alih ramai laki. Nah. Kalau puan tak ramai soleh. Tapi kalau ada mahal daripada laki-laki soleh. Dia kaedah dia. Benda yang sedikit itu tinggi nilainya. Dia gitu lah. Kalau banyak pun. Tengok batu lah. Batu permata zamrud. Sutik yang boleh. RM50,000. Kalau kita bakar dia RM500 je. Nah. Kalau boleh RM50,000. Sutik. Sutik. Batu lah tanggung fikir yang depan. Nampak aicor depan. Nah. Dua lori, 60 riyal. Dua lagi kalau tungging atas kita mampu bahan tanah kambu. Banyaknya batu. Banyak apa ya? 60. Dan ni tadi kurang 50 dah. Kerani 50, dua lagi. Mata 50,000. Tahu? Star of India mata nilang, warna biru, dalam dia ada bintang. Hak paling mahal 50 juta. Stay. Mata warna biru, besar telur ayam. Mata tu warna biru, dalam tu ada bintang. Bintang tu macam di langit, dia berkelik-kelik, berkelik-kelik. Ada 50 juta tu. Tak. Dulu lah, ini tak tahu harga pasaran. Suti ada dalam dunia, kalau Jepun. Tak. Ropang itu tak. Ropang soleh tak aman. Nauti kapur tak ada orang. Tapi kalau ada lah. Pasal dia barang payah. Nah. Kayu reja 400 riyal sehari. Kayu janang 3,000 sekilo. Sekilo. Dan kalau sehari 2 juta. Nah. Ropang kayu janang. Nah. Ropang. Ropang soleha. Ropang kita rumah kayu, kayu kapur. Tak. Nah, bukan tandang. Nah. Dan telah mengeluarkan oleh Ahmad dan Muslim daripada Ibnu Umar bermula dunia istilahnya kesukaan. Dan sebaik-baik kesukaan itu perempuan yang soleh. Nabi kata dunia ni benda kita gemuk. Ya sungguh. Ad-dunya mata'un, Nabi kata. Khairul mata' al-mar'atu salih. Lafa ara'i au kama qala. Dunia ni Nabi kata mata'un. Mata' ni maknanya benda-benda yang hebat-hebat, yang molek-molek. Hebat semua dunia. Nah. Molek-molek kata kan. Kalau kita tengok barang-barang yang ada di keliling kita, telefon molek-molek, molek sama. Nah, dulu megang telefon Sony. Pasti kita cek-cek tahun 70-an tu ada dah telefon rumah. Nah, ha, ingat lagi. Pegang telefon top itu. Ha. Benda mulah macam tu. Tekan. Nak boleh habis. Nah. Nak boleh ke 999 panggil ambulans beranak dulu rumah kita. Faham tak? Bapak tadi tu. Dan ni jamin. Ya. So, fikir. Boleh bola lelaki. Aloh. Ha. Molek. Molek kata. Spek kau molek je ni. Kasut kau molek. Nah, baju kau molek. Nah. Motor singkau. Wah, canggih-canggih ni. Nah. Zaman dulu, skuter. Tahun 50-an itu lah. Nak start kena senggang tu. Turun minyak. Nah. Ini canggih. Kereta kau molek. Serma kau molek kata. Ni semua nikmat Allah Ta'ala kata. Nah. Apa yang ada dalam rumah kita semua kau molek. Dulu pakai tumbuk dengan lesung, ini pakai blender. Orang puan mudah. Nah. Siapa tu lelaki nak makan sambal belacang pun blender kau. Padahal dua tel ada pun salah tumbuk. Nah, bola tu klik. Saya boleh belacang. Nah. Maka semua itu adalah perkara yang memang kalau kita tengok kita suka, apatah lagi kalau kita dapat. Kita tengok kereta lawa-lawa kan. Oh, Ferrari. Ini gila Ferrari. Faham tak? Nengung awak-awak tengok. Oh, comel kereta. Tengok suka dah. Kalau boleh naik, tengok. Ha. Tak kenal kan? JKK. Oh. Faham tak? Ha. Kalau boleh. Tak boleh suka dah. Tak apa lah. Tak sadar belaka. Siapa ada bitis, beli. Faham? Jangan sombong dah. Jangan curi orang. Jangan zoleh harta rakyat sudah. Faham? Tapi sebaik-baik benda-benda yang canggih ni dalam dunia, isteri solehah. Sungguh, kalau kerana harta benda kita ada belaka, tapi isteri tak solehah, tak suka. Rumah kita canggih, nak masuk dalam gate kereta kita baru sampai kat Kuza, gate buka dah. Remote control ni gate. Nak, cik, 3 km boleh detect dah. Kita adik kerja rumah kat tuyum. Siapa kat kuda kita bagi buka dah. Buka. Oh, canggih. Kain lasik RM15,000. Rumah RM250,000. LCD, TV LCD 54 inci. 35 ribu ke? Nah. Sebuah seorang kereta gaji 40 ribu sebulan. Oh hebat lah. Puas hati dah. Tapi bini dok solehah. Suka? Suka lah. Tak suka. Tak benda kamu. Hak kita buat ni tak benda kamu. Kita cakap, dia kata cakap dengan orang puang. Jadi tak benda kamu. Balok kamu. Nah, kita lambat balik, dia kata kita tak kena. Kita balik dengan bawa kita je, pelatih. Nah. Bayar. Baik tak ada benda, rumah kosong eh. Tapi isteri solehah, oh suka. Rumah ada benda, kursi watang itu. Bukan katil sopan, ha, kursi watang zaman dulu. Tak, tidur tak ada katil, lapik tatu. Bukan tatu nombor ekor tu. Tilang tatu eh, buat talata, tidur malam. Miskinnya kita. Ha. Tapi isteri kita pandai. Isteri kita solehah, oh suka. Kita balik tu, dia menyusuk oleh pintu. Kita tu masuk dalam rumah, dia pukul mata. Oh, main gitu suka. Nah, suka lagi kalau boleh bini gitu. Kita balik kerja, dia duduk oleh pintu. Kita masuk, oh, kita panggil, ya, ya. Dia pukul mata kita ke belakang. Dia kata, siapa saya? Tak. Ah, dia main gitu. Oh, suka kita. Suka tak, Seth? Suka. Oh, suka. Dipimpin tangan kita, ajak makan. Nah, kita makan ni Allah lebih. Dia pun ambil air dia suap. Butang baju kita dah ayah buka, dia tolong buka. Kita dah ayah suruh, dah ayah suruh dia pakcik pandai kita. Kita balik kerja dia rungguk tangan. Nah, kita bangun dia bangun. Kita masuk dalam bilik dia ikut. Dia kata nak suruh ambil benda, kita akan ambil belaka. Oh suka. Kita mandi dia ronyok. Tak ada siapa dia beru. Nah, oh suka kadang dia puang itu. Biar tak ada kakak tak apa. Main tak tepi rumah dah. Main kucing ke luar. Duduk dalam rumah-rumah. Nah, sungguh. Ni duduk gerai gitu kan. Nak balik di rumah lugar. Nah, belajar emak. Tuan-tuan kata laki tembak. Karuh dah duduk lama. Maknanya bini berakhir belajar. Nah. Batu perempuan yang harta yang terbaik. Isteri soleh. Kita nak tidur. Dia siap dah pak tidur. Dengan hapa apa semua. Bunga-bunga melor bawah mata. Siap dengan sembuh minyak wangi apa semua. Pipin kita masuk dalam bilik. Suruh tidur. Kita nak tidur dia. Ulik kita dulu nyanyi. Negara ku. Dah umpamanya. Tak. Ha, sonok. Dia tengok skok kita. Dia tahu dah nak suruh buat air. Dia ayah kata. Dia tengok skok kita. Nak kat. Buat air dah. Tak. Buat air. Nak. Ha. Nak cari dana. Nak. Kita buat balik kain ni. Kena belaka. Dia beli kain merah. Dia kata, Allah moleknya beli ni mana, Pak? Tak lagi tengok molek gini. Papa guling-guling ni. Mau robok. Baru suka kita. Kita beli ikan selayang. Dia kata, Allah molek suku ikan selayang. Inilah yang paling suka dalam dunia. Alhamdulillah. Kita beli cicing sama. Tengok dia kata, Allah macam tiga kalau rasa. Atau tak puan salihan. Nak, cari duan dia. Malaikat dia duduk adu sama tak cukup. Bang bila ke bang nak pakai kereta bang. Orang lain kereta belakang dia mutu sikap mah apa kering dengan punggung kita. Bang duduk belakang. Tu lelaki dia keke tak buat cetong. Nah 300 tengah mana boleh pakai kereta. Nah. Bermula dunia ini sekalian kesukaan dan sebaik-baik kesukaan itu perempuan yang soleh. Dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Majah daripada Abi Umamah. Dengan katanya Abu Umamah, tiada memberi faedah oleh orang yang mukminin. Kemudian daripada takut bagi Allah akan kebajikan baginya daripada isterinya. Yang pak, ya, yang soleh, mana yang baik. Nabi kata, sebaik-baik amalan pakaian kita takwa. Takwa Nabi kata. Baca Allah kata wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah kamu mencari bekal. Neh, dalam kehidupan dunia ini sebaik-baik bekal iaitu lah takwa itulah. Maka Nabi kata takwa pakaian bekalan yang terbaik. Lepas pada takwa tak ada dah yang menggembirakan orang ni ada isteri solehah. Oh hebat. Suami takwa, isteri soleha. Ada apa? Nah. Tak ada orang di awang tau. Nah. Maka menyuruh oleh suami akan dia, niscaya mengikut perempuan itu akan dia akan suami. Ini soleha. Apa saja suami suruh dia akan buat. Hatta tengah malam dia bangun. Tengah malam bangun. Dia kata bangun. Saya rasa lapar pun awak dah nak nasi lah. Ha? Biar nyayu-nyayu tak apa dah. Pukul 4 pagi. Suruh bangun dah nak. Bangun. Kita suruh nyayu siap pula. Agak kuat. Kalau kita nak uji ni. Malam sekarang kita teh lah gerak. Nampak? Pukul 3 pagi. 3 pagi kan kita gerak lah. Rasa suruh nyayu. Suruh buat air teh tarik je. Yang dia bangun kita buat air teh tarik. Benda bodoh yang memandang kan. Ini bodoh nanti. Nah, nah, jari dua ni. Lepas tu kalau ada perempuan soleha, RM20,000 pas kahwin. Tak ada ramai-ramai ni tak layak pun RM8,000. RM8 dah. Riluk pipik. Faham? Nah, muluk macam segi gala. RM8,000. Nah, nah, menyalak umur bagi kita. Nah. Tapi bukan kata Melayu je, bahasa lain itu kok. Dia tanya orang Cina, Cina kata Allah, sama lah. Sama macam Melayu juga. Mulu jahat juga. Cina kata, mulu jahat juga. Ha, mulu. Dia tanya dia, guanya orang Melayu, orang mulu uduh. Ha, banyak cakap. Cina apa macam? Oh, serupa itu macam saja. Lagi jahat mulu. Ha, tak? Dia nikah dengan kita, Cina kata. Nah, patu dia buat ha, dia buat ha main dengan lelaki lain. Hmm, harta boleh dia. Kesin Cina. Kan harta dia gopang Cina kan. Nah, nah macam gitu. Orang putih dia tu lah. Masih sebut gopang mulut gitu kan. Tak ada jaga. Orang putih dia tu. Tengok cerita-cerita kan. Nah, mulut Allah. Nah, sama sahaja. Isteri Nabi pun Nabi tegur. Eh? Tak usah kata isteri kita. Dan jika memandang ia kepadanya, niscaya menyuka ia isteri akan suami. Nabi kata di antara lagi sifat perempuan wanita solehah ni, kalau suami itu tengok ke dia, maka dia akan menggembirakan suami. Ha, ini lagi. Dah lah tuan-tuan peretok. Suami tengok muka dia, dia akan menggembirakan suami. Kalau ada muncul, ada yang begitu. Nah, dia tengok muka dia, kita senang hati. Darah 107 turun 104. Malik-malik ada. Nah, gembira. Pas pada pascak, balik kerja nak balik tengok. Rumah tak boleh singgah mana-mana. Sebab apa? Seronoknya duduk bersama isteri. Pasal isteri dia baik. Nah, ya Allah. Dia akan kejar pun. Dia layanan kedai mesra molek. Nah. Duk kedai mana-mana. Mi goreng dua eh. Teping dua. Ha. Tanya pun molek. Telur dadar tak nak bang. Tanya orang kedai. Nah. Dengan mani muka, dengan baik tutur kata, makan kedai atau lagi. Di rumah baru suap dua mulu. Nah. Orang minta witi ambak amor wi. Tak sedap lalu makan. Nah, jangan kata. Suami kita tengah makan, jangan potong lain. Tengok. Nah. Tambah lagi bang, untuk. Nah, tambah lagi ni, saya buat telur tadi ni. Saya mimpi punya semalam, nak buat telur ke abang. Lebong, tak apa, nak suruh suka suami. Nah, ada. Tajuk. Malaikat cari diri, ya. Eh, mak nak makan nasi, ayah nak makan nasi, mak, eh. Suruh dia buat diri, ya. Ikan goreng ada bawa mesin tu. Faham? Pakai tindih hingga tuku. Ambil tu lelaki ikan goreng. Makan. Tak tunggu dia. Dia duduk sembah tau tangga kawan. Cocah. Tu lelaki makan sekor itu. Tak suka ni kau. Nak? Ha. Buat macam kita baru lelaki tu boleh. Kan makan lah ilik pun kan? Nak? Satu air, satu gelas, dua straw. Mucok aku cok. Mengatih baru. Buat gitu kan? Biar tua dah pun laki kita. Eh? Ha, balik ni buat lalu. Dua serak satu gelas. Biar anak kita heran. Wanda mok aja gini. Musa cakap banyak. Perpang kan? Faham tak? Kata gitu. Eh? Ha, kita betul semula. Nak? Tahu suka. Dan apabila bersumpah ia suami atas isteri. Isteri atas suaminya sejaya. Memberi kebajikan ia akan dia akan suami. Perempuan yang baik, kalau dia berjanji nak buat perkara kebaikan untuk suami, niscaya akan ditunaikan dengan seteru. Nah, tunaikan. Tapi keadaan ni payah lah. Keadaan sekarang, keadaan perempuan kau, kau teruk, ni payah lah nak cari maksud dia. Nah, kadang-kadang kita kena lupa dulu kisah solehah ni. Nah, nak cari tak jumpa jari. Namun nak nikah sangat dah. Biarlah tak solehah pun, biarlah didik we jadi solehah. Tak boleh dia jadi solehah, hawa-hawa solehah sudah. Ha. Pasal barang bayar. Nah, nak barang bayar takkan tak mun nikah. Nah. Hmm. Kalau nikah hok perangai-perangai lah. Hok dak apa molek. Ha, boleh banyak sikit pahala. Tapi syarat biar kita ni kuat sikit. Jangan kita longgar kerja-kerja tu. Nah, ha, cari hok berat-berat sikit nak beki. Kita dah buat cetong. Mereka kita-kita dulu libati. Nah, ha, daripada pakai lawan jang, kita lawan indek dulu. Nah, ha. Memanglah. Nabi suruh nikah perempuan solehah. Tapi kalau kita cari perempuan tak solehah, kita nak didik dia, dia jadi baik, boleh pahala besar. Nah, nampak suruh ketak molek pun tak apa. Bukan aku nak seksi, aku nak beki dia. Ha, nak tu bagus. Tapi niat biar betul. Bila niat kita betul, Tuhan tolong. Kalau niat tak betul, ada pertolongan. Nah. Perjuangan lah tu. Nah, membetulkan masyarakat dengan berkahwin. Nah, budak ni nampak sosial ingat, nampak nano ingat, nikah dengan kita. Nah, daripada luar pendek, jadi luar panjang. Kalau luar panjang, tak jadi luar longgar lah. Sebab nikah dengan kita. Daripada tak kat tudung, kat tudung. Nah, daripada tudung kek, jadi tudung besar. Daripada tak semayang, jadi semayang. Daripada tak uti agama, jadi uti agama. Daripada tak pernah tangga surah, jadi kita bawa pergi kuliah sama. Ha, tak apa. Boleh pandai banyak. Nah. Perjuangan lah tu. So, pada kita duk latih mana-mana. Subhanallah, subhanallah, 40,000. Nah. Buatlah. Dah bini kita ada dah boleh. Dah nikah orang lain pun dah. Pakai anak-anak dah ni. Faham? Beki dia. Main nak soleha apa dah ni nak ni. Nah. Soleha barang sikit. Nah. Buat itu sehat. Nah. Rupa orang ni. Tak kahwin lagi. Ingat anak lapang lah. Nampak macam anak lapang lah. Tak kahwin lagi. Eh? Alah, apa ni? Tambun ni kau? No. Kenapa tak ni kau? Eh, mu suka dengan mu sama kau. Tak ada bini kau. Suka dengan. Jangan tunggu lama-lama dah. Dia ni pelik-pelik berlaku atas langit tu. Nah, nampak benda tu lah. Nampak benda ni lari dah dan nikah kan. Nah, nikah dengar-dengar. Nah, nikah halu balik lagi. Bila kita berkahwin, kita menjaga agama kita. Bila kita berkahwin, kita membela jaga orang pula. Duduk bawah tangan kita. Nah, anak orang tu kita pergi bela pula. Boleh pahala banyak. Nah, kita boleh dakwah pula. Kita ini boleh suruh buat kebaikan pula. Kita duduk seorang nak suruh orang baik tadi. Nah, nikah. Bila kita nikah tu jadi ramai pula. Ada pak tua, ada menatu, ada ipar, ada pula. Nah, ni dulu. Jika raib suami daripadanya, niscaya memelihara ia akan dirinya dan harta suaminya. Rupanya yang solehah, kalau suami tak ada rumah, cukup menjaga diri. Seorang sahabat tu dia ngadu kita, dia kata isteri dia nak buat guana, tak tahu. Kita buat pula. Memang tak taat ke suami. Isteri dia anak orang berada. Ni cerita tu. Ada orang kaya. Nah. Jadi apa-apa, nak buat apa-apa, arahan tamak. Mak kata buat, buat. Mak kata jangan buat, jangan buat. Walaupun suami suruh, tak boleh jadi. Jadi perkahwinan ni dia kata macam duduk dalam negatu. Gitu. Padahal bukan negatu, macam duduk dalam negatu. Seteri, tak ikut kata suami. Takak beranok je lah. Nah. Suami tak ada, wak mati di rumah. Suami minat nak belajar agama jahil juga. Sama-sama jahil. Minat nak belajar agama. Ha. Bila dengar menantu ni minat nak belajar agama, tok tua pakat pula belaka. Ipoh-ipoh dah kaki balang orang belaka nak banyak ni. Rambut merah pusat jelek, tok tua. Ha, kaki aerobik mak tok tua. Ha. Ha tu. Neh, ha jenis gitu hidup dia. Jadi bila menantu ni seorang nak cenderung kat orang agama pakat pihak ni, dia pakat pula. Dia pakat hina apa-apa, lalai pisau. Dia suruh anak dia buat perkara yang suami dia cerai dia. Nak, lepas gitu semua. Pasal natu ni nak balik ke agama, nak suruh pisau dengan anak dia. Tamu jadi agama anak dia. Takut anak dia jadi agama tak? Nak, dia ajar anak dia kalau laki mu buat gini, buat gini. Nak suruh laki tu jadi sakit hati cerai. Tapi suami ni jadi sabar. Nampak? Warah-warah gitu je lah. Tak cerai. Nah, suami tak ada, panggil orang mari. Buat parti, joget rumah. Suami gimana? Suami diwak umrah. Ada rezeki, diwak umrah. Ha. Di rumah joget hanya. Dua, tiga kali mari. Bini wak mari, tok tu wak mari orang. Nak? Ha. Ini cerita manusia kan? Ada juga orang gitu. Nah? Boleh pahala banyak ni. Tapi dia tak boleh nak didik isteri dia. Akhirnya bercerai. Dia ni kahwin dengan orang lain. Boleh ada. Dengan orang miskin biasa lah. Eh, boleh anak dua orang. Boleh ada tak hidup. Tak. Bini dia dulu janda dia duduk gila babi gitu. Gila ni. Faham tak? Rambut macam kena. Macam batang nyapu rambut. Kuning siang rambut. Nak. Orang KL. Duduk KL lama. Nak. Bawa kak. Nah. Piti banyak. Nak. Jadi punah. Kalau lain piti banyak tak punah. Dia piti banyak punah. Nah. Ada laki tinggal dengan laki-laki. Dah tahulah dosa dia dengan Allah Ta'ala lagi. Dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Ali. Wallahu a'lam. Ini soalan. Soalan berkaitan buku Yasin Fadilah. Apakah hukum rahmah dengan Yasin ini? Apakah ini membetuli Al-Quran? Hukum membakar dan membeli mercun. Baik, masalah baca Yasin Fadilah ni. Ni masalah lama ni. Ya. Kita kena faham. Sebenarnya bukanlah surah Yasin daripada awal sampai akhir. Yasin Fadilah ni diambil daripada surah Yasin. Beberapa ayat daripada surah Yasin. Nah, kemudian dijadikan wirid. Eh, dijadikan wirid. Hukumnya, jika tidak dicampurkan akan ayat sehingga menjadi tersalah, terbalik atau bertukar muwalatnya, maka tak dibaca. Eh? Ha, tapi kalau diambil petikan-petikan daripada ayat, kemudian ditambahkan dengan doa di hujung atau di tengah, atau selawat, tak mengapa. Eh? Ha, tapi jangan kita kata semua ini adalah peraturan Yasin yang baru, bukan. Kerana Yasin aturan yang sebenar sebenarnya yang ada dalam Al-Quran. Yasin Fadilah ni dia petik saja. Ambil 5-6 ayat, lepas tu disertakan dengan selawat. Sambung balik ayat. Tak salah. Eh? Kemudian dia kata baca pula. Jangan bila bersambung dengan lain daripada ayat Quran. Ayat Yasin kemudian disambung pada lain pada ayat Quran. Haram kita intikak sebagai ayat Quran. Nampak? Jadilah Yasin ini sebagai zikir sahaja. Kerana zikir kita boleh campur ayat Quran dengan perkataan lain. Kalau ayat Quran kita masukkan perkataan lain dalam, kita gerti kau ayat Quran pula, maka jadi Yasin baru. Haram pula situ. Jadi kena jaga. Nah, kemudian hak sedekah pada syekh ni, Syekh Ba'lawi ni, ni tak ada salah. Nah, dan bukan ini sebagai syarat. Nah, ni bukan syarat. Tak ada mana-mana dalam nas pun yang kata bila kita nak baca Yasin kena selawat, tak ada. Atau kita hadiahkan kepada pahala Fatihah sekali kepada orang ni, tak ada. Ini hanyalah permintaan daripada syekh sahaja. Nah, macam seorang mengaji kitab, pengarang kitab Syekh Daud katakan Fatihah ni, dia buat kitab, dia pun buat doa sikit. Bila habis kitab dia buat doa, dalam doa tu dia suruh buat kita doa supaya Allah beri keampunan kepada dia dan ibu bapa dia. Bukan wajib kita baca. Nah, ha, tapi afdal lah kita baca permintaan daripada dia. Sebab tu kita tengok dalam kitab-kitab, dalam buku-buku zikir seperti ini, biasanya mereka minta kilung kita sertakan sama, baca Al-Fatihah, hadiahkan kepada maknanya diri dia. Faham tak? Kerana dia wafat lama dah. Ha, jadi ini bukan syarat. Macam dia kata sebelum baca Yasin Fadilah ni, terdahulu hendaklah hati khusyuk dan tawaduk. Memanglah itu yang terbaik. Nah, dia pesanan. Kemudian selawat Nabi tak mesti. Semua perintah ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Di mana-mana tak apa. Tapi dia pesan juga nak baca ni selawat dulu. Tak apa, tak ada salah. Jangan itikad sunnah, kerana sunnah dah ajar lagu ni. Tapi walaupun sunnah dah sebut buat lagu ni, tapi tidak ada larangan daripada sunnah nak suruh baca selawat dulu. Tak ada salah. Faham? Kemudian dia kata hadiahkan, maknanya bacaan Fatihah kepada Fakih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'dawi. Nah, ini pengasah bagi zikir. Tak ada salah, kita tak baca pun tak apa. Tapi tanda kita nak tolong sama-sama orang Islam, nah, kita hadiah setiap hari sekali. Bukan syarat yang diletakkan dalam agama. Nah, kemudian nak baca dalam tu ayat-ayat, kita kena baca, kita kena tahu bacaan surah Yasin yang betul. Supaya kalau ayat tu salah, kita jangan baca. Nah, ayat tu salah walaupun ditulis oleh ulama, tak boleh baca. Mungkin salah tulis. Yang tak salah para nabi saja. Nah, ha, dia gitu. Saya nak buat solat hajat untuk isteri saya mengandung. Ada orang kata kena sediakan telur ayam kampung 4 biji dengan minyak sumsum. Adakah cara ini dibolehkan dalam Islam bagi memudahkan melahirkan anak? Minta penjelasan. Dah haji dengar blok kita kalau nak beranak dengan pakai telur pak utik. Neh. Nak jawab pun Allahu a'lam. Neh, nak buat ambil telur tu. Neh, telur tu nak buat apa? Kalau minyak ialah minyak selusuh. Air selusuh dah. Minyak selusuh ni ada dalam agama. Neh. Minyak selusuh. Nampak? Ada dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Bacaan nak memudahkan bersalin. Bacaan yang bertiup pada minyak. Minyak ni orang tanam tengah botol biasa lah kan. Orang nak beranak orang 6 bulan 7 bulan orang buat air susu, minyak susu kan. Nah, ha, minyak tu ada bacaan ni. Eh, 7 kali selawat tak mesti, tapi biasa orang ngamal 7 kali tak salah. Eh, ambil minyak tu tekan bawah dia pusat, bagi perempuan nak beranak, jangan laki je. Laki nak ambil minyak susu, laki nak minyak petrol. Nah, ha. Nah, buat turun minyak tu ada ke bawah 7 kali selawat. Nah, biar berasa sakit, buat acak sikit. Nah, mudah beranak. Nah, mengikut amalan bacaan Siti Maryam. Nah, bonda Nabi Isa alaihi salam. Nah, ha, tapi telur ni tak dengar lagi lah. Telur yang dengar dah suami amal 2 tiap pagi 2 tiap petang tu ada. Nah, makan telur ayam kampung. Nah, ha, tapi kalau minyak susu ni kita wallahu a'lam nak buat ambil tak tahu. Kalau terang kaedah cara penggunaan baru tahu bertepatan dengan syarat ke tak. Nah. Ha. Dia ni ada buat dah minyak-minyak susu ke buat dah buat lah ni tau. Ada dah pakai sekitar tu lah. Eh, pakai tengok kad tu. Ha, warna. Ambil kereta pula wanit bini pun buat di sekitar. Nah. Hmm. 2 hari tak tubik lagi pang. Pang tubik budak. Buah diri yang pakai jolok memang isi keras. Nah, nampak tu betul ni keras kepala budak-budak. Nah, ada buah pakai jolok. Zaman dulu maknanya tu bis paruh kepala anak. Baru tu bidang hafal. Nah, beranak di rumah. Ini beranak di rumah tak boleh. Jangan beranak di rumah ni kata. Beranak di rumah tak boleh. Surat beranak. Habis beranak hospital. Nah, dia kata bidang kapur tak pandai lah apalah. Tak model lah, tak canggih. Nah, dari tu nak buat mana nyubu kita takut kau. Nah, duk kekeng itu lah. Hantar-hantar jawab tadi. Mari seorang selok. Mari seorang selok. Nah, dulu beranak kapung. Nah, patutnya nak beranak kapung, beranak kapung lah. Nak beranak sepitar, beranak sepitar. Jadi nak mampu hok kapung dulu. Nah, apa salahnya bidang-bidang kapung beritahu dia, biar dia beranak kapung. Nah, tak bolak nak sepitar. Nah, dia kata tak canggih lah apalah. Tak canggih pun untuk bidang kapung tak rajin. Dia tinggal sirih nak peluk. Nah, ha, tapi beranak pitar ramah dah. Jahit-jahit-jahit tinggal kayu guruk, tinggal guting, selipai, tendang masuklah perut. Macam-macam beseng. Nah, kalau tengok rekut-rekut, macam-macam. Besi duduklah perut, benang dah dalam waktu big. Kain buruk, tambunglah perut. Ah, itu semua hospital modern lagi. Nah, ha, tapi tak boleh simpan tau. Nah, ha, dia gitu. Tak usah takut. Biasa nak tubik lele dah kalau boleh, panggil Tuk Bidang. Tuk Bidang mari, separuh jalan, panggil misi sepitar. Misi sepitar tengok, bang, beranak rumah bereng ni. Nah, ha, mudah ni. Nah, taktik dia panggil. Nah, ha. Ni tengok dikat tu, eh, hari ni kena dia ni. Padahal ada rasa benda. Ada apa-apa. Nah. Bagus buat minyak susuh ni. Disuruh oleh agama. Nah. Selawat Nabi, baca doa. Boleh. Nak dapat anak. Hari tu sekali, air susuh. Bukan minyak susuh, air susuh. Pak orang buat lah. Tukar dengan apa benda ni. Apa benda ni. Tukar dengan air. Apa benda menyakit tak ingat. Ah, payah nak boleh bini. Payah nak boleh bini. Buat air semayang aja. Nah, tinggal lah rumah. Kalau tu air susuk. Botol sama pula. Botol cek lagi. Faham? Jadi bila nak ambil rumah, kita tak tahu. Mari ambil dengan orang rumah. Jibri air susuk. Minum air susuk waktu kalau payah boleh bini. Nikah mana ni ada? Dah dalam 2 bulan. Jadi mana ada? Padahal air susuk. Mungkin tidak disimpan orang. Ada cerita kisah air susu. Nah, ada minyak, ada minyak. Tak minum dah air. Nah, insyaAllah kita berjumpa lagi di bulan harapan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maafa'ana bima'alam tanah. Wa'alina bima yang fa'na. Rabbana zina anima. Rabbana adina fid dunia tanah. Bil akhirati hasanah. Wa kina azaban na'am. Wa sallallahu sayyirina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.